Ini ada makhluk saya yang paling mulia. Ini namanya manusia. Hormat kau kepada mereka. Hormat kau kepada Adam. Malaikat, hormat. Tumbuhan, binatang, hormat. Satu makhluk Allah yang tidak mau. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis protes. Ya Allah, saya tidak mau. Kenapa? Adam, anak baru kemarin. Nak ke senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Adam diciptakan dari tanah. Saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Tiada nak ke. Saya tidak mau. Allah lalu berfirman, iblis, kau sombong rumahnya. Kau sombong rumahnya. Kau tidak mau mengikuti perintahku. Keluar kau dari sorga ini. Diusir iblis dari sorga. Tapi iblis bilang, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu. Ada dua proposalku ini. Ada dua permohonan saya. Apa? Yang pertama kata iblis, ya Allah, berikan saya umur yang panjang. Allah berfirman, okay, proposalmu dikabulkan. Kamu tidak akan mati sampai hari kiamat. Yang kedua kata iblis, berikan saya skill, keterampilan, keahlian, kecerdasan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir dari sorga, saya mau balas dendam. Saya mau cari itu anak cucunya Adam. Saya ajak dia untuk menjadi temanku, supaya dia menjadi sahabatku di akhirat kelak. Allah lalu berfirman, silakan, saya kasih kau segala kemampuan untuk menggoda anak cucunya Adam. Satu yang tidak boleh, jangan cabut nyawanya. Nah, sejak itu, iblis dan bara tentaranya, iblis dan para pasukannya, berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya.